إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار عباد الله الله سبحانه وتعالى dalam Al-Quran menghabarkan bahwasanya hendaklah satu umat dari kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada satu umat dari kalian memerintahkan kepada yang baik dan memerintahkan kepada al-khair kebaikan, memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman menerangkan tentang sifat-sifat orang yang beriman dan kondisi mereka dan bagaimana hubungan di antara sesama mereka di dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Mereka saling ta'awun, mereka saling tolong-menolong, mereka saling membantu untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala wal mu'minun wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Demikian barakallahu fikum, orang-orang yang beriman di dalam kehidupan mereka saling memerintahkan kepada kebaikan dan saling mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dengan demikian barakallahu fikum, orang-orang yang beriman akan hidup dalam kebahagiaan di dunia dan di akhirat barakallahu fikum. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah menghabarkan pula bagi orang-orang yang meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, meninggalkan tidak menegakkan, memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar, Allah menghabarkan mereka akan mendapatkan laknat. Barakallahu fikum. Akan dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, diusir dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Bani Israel, mereka telah dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan mereka tidak memerintahkan kepada yang baik sesama mereka, tidak saling mencegah dari yang mungkar di antara mereka. Barakallahu fikum. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui Nabi Daud dan Isa bin Maryam, yang demikian disebabkan karena mereka bermaksiat dan karena mereka melampaui batas. Di antara maksiat yang mereka lakukan adalah kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka dulu tidak saling mencegah, tidak saling menghalangi dari kemungkaran yang mereka lakukan. Barakallahu fikum. Waliyadubillah. Maka dengan demikian, orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tolong menolong dalam al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Jangan sampai menyerupai orang-orang dari kalangan Bani Israel yang tidak menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, yang akibatnya mereka mendapatkan laknat. Waliyadubillah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda sebagaimana dihabarkan oleh istrinya beliau Ummul Mukminin Ummul Hakam Zainab bintu Jahsy radhiyallahu anha, kata beliau, dakhala alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fazi'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada beliau Zainab bintu Jahsy dalam keadaan fazi'a, dalam keadaan takut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ilaha illallah, wailun lil arab min asy-syarq qad iqtarab. Sungguh celaka bagi orang-orang Arab dari kejelekan yang sungguh telah dekat menimpa kepada mereka. Futihal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithla hadhi wa halaqa baina usbuhi baina ibhami wa usbuhi. Sungguh telah berlubang benteng Ya'juj wa Ma'juj seperti ini. Kemudian beliau barakallahu fikum melingkarkan ibu jari beliau dengan telunjuk beliau. Kemudian Rasulullah sallallahu, kemudian istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab bintu Jahsy mengatakan kepada Rasulullah, fakultu ya Rasulullah anahliku wa fina salihun. Qala na'am idza kasura al-khabath. Kata istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah kita ini akan binasa? Apakah kini kita akan celaka dengan sebentar di antara kita, di tengah-tengah kita masih banyak orang-orang yang baik, masih banyak orang-orang yang saleh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Naam idza kasura al-khabath." Naam, kita pun, orang-orang kita pun akan dibinasakan walaupun di tengah-tengah kita banyak orang-orang saleh, kalau telah merajalela al-khabath. Al-khabath yaitu kemaksiatan-kemaksiatan. Barakallahu fikum, secara mutlak. Ketika barakallahu fikum kemaksiatan menyeluruh, menyebar, tidak ada yang mengingkari, tidak ada yang mengingatkan, ini barakallahu fikum salah satu penyebab terbesar untuk binasanya orang-orang yang berada di sekitar kemaksiatan tersebut, baik orang-orang yang berada di lingkungan yang ada maksiat di dalamnya. Barakallahu fikum, orang-orang baik, orang-orang taat, orang-orang saleh. Tetapi ketika kemungkaran tidak diingkari, semuanya akan terkena imbasnya. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam kehidupan beliau, beliau tidak meninggalkan sekecil apapun daripada kemungkaran. Apa yang beliau lihat, beliau ingkari, baik secara keras ataupun secara lembut. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegakkan hal ini. Barakallahu fikum. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana dalam riwayat Muslim, beliau mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman fi yadi rajulin fanaza'ahu fatarahahu." Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah melihat sebuah cincin yang berada di tangan, yang cincin emas yang berada di tangan seorang laki-laki. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencabutnya dan membuang cincin tersebut, barakallahu fikum. Kemudian Nabi berkhutbah dengan mengatakan, ya'mudu ahadakum ila jamratin minan nar fayaj'aluha fi yadihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara kalian menyengaja mengambil bara api, kemudian dia pakai di tangannya, kemudian dikatakan kepada orang yang dilemparkan cincinnya, ambil cincinmu itu. Setelah nam Rasulullah SAW nam tidak ada di situ, maka orang tersebut, para sahabat itu mengatakan, demi Allah saya tidak akan mengambil cincin tersebut, sesuatu yang telah dilempar dan dibuang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Demikian barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan sekecil apapun dari kemungkaran. Ketika melihat di tangan salah seorang sahabatnya sebuah cincin dari emas yang itu haram, cincin emas bagi kaum laki-laki, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencabutnya dan melemparkannya, barakallahu fikum. Tidak dibiarkan, tidak ditunda, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menegakkannya, barakallahu fikum. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu beliau sallallahu alaihi wasallam, mengambil sebutir kurma dari kurma sedekah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, "Kahin, kahin, irmi biha." Buanglah, buanglah kurma tersebut. Apakah engkau tidak tahu kita ini diharamkan untuk memakan sedekah? Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah dari yang mungkar, karena sedekah bagi keluarga Rasulullah SAW haram, walaupun hanya sebutir kurma. Rasulullah SAW tidak rela untuk masuk sesuatu yang haram ke dalam perut cucu beliau radhiyallahu anhuma, barakallahu fikum. Demikian juga nam Umar bin Abi Salamah, ketika beliau masih kecil, makan di hadapan Rasulullah SAW dengan cara makan yang tidak bagus, dengan makan berjamaah dengan cara yang tidak bagus, tangannya kesana kemari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya gulam, sammillah, kul biyaminik wa kul mimma yalik, wahai anak, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari makanan dekat dari darimu." Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat seseorang yang makan di hadapan Rasulullah sallallahu dengan tangan kirinya, yang hukum makan dengan tangan kiri adalah haram, baik laki-laki ataupun perempuan, kecil ataupun besar, haram makan ataupun minum dengan tangan kiri. Rasulullah sallallahu melihat seseorang makan dengan tangan kirinya, kata Rasulullah sallallahu kepada orang tersebut, "Kul biyaminik, makanlah engkau dengan tanganmu." Kemudian orang tersebut mengatakan, "La astati, saya tidak bisa." Kemudian orang tersebut mengatakan, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "La astata'ta, semoga engkau tidak mampu." Wa ma manahu al-kibr, dan tidak ada yang menghalangi untuk dia makan dengan tangan kanan kecuali kesombongan yang ada pada dirinya. Namun demikian, barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak membiarkan satu kemungkaran sedikit pun. Apabila terlihat di hadapan beliau satu kemungkaran, maka beliau demikian menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Demikian juga para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, satu sama lainnya mereka saling menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan, barang siapa yang menginginkan tegak agamanya, lurus agamanya, mustaqim agamanya, maka hendaklah dia menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, memerintahkan kepada yang baik dan mencegah daripada yang mungkar, barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lima fihi min ayati wa dzikril hakim innahu wal ghafur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Ibadallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan dengan gambaran yang indah bagaimana barakallahu fikum gambaran orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Bagaimana kalau hal tersebut terlaksana? Dan bagaimana kalau seandainya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ini tidak terlaksana? Dan apa akibat yang akan terjadi barakallahu fikum? Kemudaratan, kebahagiaan dan kebinasaan. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Masalul qa'imi fi hududillah wal waqi'i fiha. Kamathali qaumin istahamu 'ala safinah." Kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sungguh permisalan orang yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar itu gambarannya seperti suatu kaum. Mereka barakallahu fikum diundi untuk masuk kepada sebuah kapal. Sehingga sebagian mereka dengan sebab hasil undian tersebut mendapatkan tempat paling atas, bagian atas di kapal tersebut. Sebagian mereka berada di paling bawah. Maka orang-orang yang mendapatkan tempat di bagian bawah mengatakan, karena mereka kalau ingin mendapatkan air untuk minum, mereka harus melewati orang-orang yang ada di atas mereka, baru mereka akan sampai dan mendapatkan air minum tersebut. Kemudian barakallahu fikum, di antara mereka orang-orang yang di bawah tersebut mengatakan, "Lau anna kharaqna kharqan fansibu nasibana." Kalau seandainya kita bolongi kapal ini dengan satu lubang supaya kita walam nu'dhi man fawqana, supaya kita tidak mengganggu orang-orang yang berada di atas kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau taraku ma aradu halaku jami'an. Wa in akhadhu ala aydihim najau wa najau jami'an." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya mereka itu yang berkeinginan untuk membolongi kapal itu karena ingin menginginkan air, kalau seandainya mereka dibiarkan, halaku wa halaku jami'an, maka mereka sendiri juga akan binasa dan akan binasa seluruh penghuni kapal tersebut. Tetapi kalau seandainya mereka orang yang berkehendak untuk membolongi kapal itu, mereka dinasihati dan diingatkan, najau wa najau jami'an, maka mereka akan selamat dan akan selamat orang-orang seluruh di atas kapal tersebut. Ini gambaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka barakallahu fikum, kita wajib bersyukur dan berterima kasih kepada orang-orang yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar, mengingatkan dari kebatilan, memerintahkan kembali kepada al-haq. Wajib kita bersyukur kepada Allah dan wajib kita bersyukur kepada mereka barakallahu fikum. Kalaulah seandainya barakallahu fikum tidak ada di antara mereka, di antara kita kaum mukminin, tidak ada saling mencegah dari yang mungkar, tidak ada memerintahkan kepada yang ma'ruf, maka kebinasaan akan kita dapatkan, barakallahu fikum, kebinasaan di dunia dan di akhirat, kebinasaan yang akan merugikan di dunia dan akhirat, merugikan semua, barakallahu fikum. Keimanan kita yang paling inti akan lebih merugi, barakallahu fikum. Maka dengan demikian, di mana saja kita berada, barakallahu fikum, kita tegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Di antara kita, barakallahu fikum, sesama teman kita, sesama sahabat kita, sesama istri dan anak-anak kita, tegakkan, barakallahu fikum, al-amru bil ma'ruf. Jangan kita rela, jangan kita diam, jangan kita bisu, barakallahu fikum, dari kemungkaran yang kita ketahui dan kita hadapi, barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adzaful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka dia dengan hatinya. Dan itu selemah-lemah keimanan, barakallahu fikum. Meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar menyebabkan datangnya laknat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Bani Israel telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka dengan demikian, mari kita bersemangat untuk, barakallahu fikum, menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar dan mendukung dan senang dan bahagia bagi orang-orang yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar tersebut. Jangan kita menghalanginya, jangan kita mencibirnya, jangan kita menggunjingnya, jangan kita menghinakannya. Sungguh dia salah seorang yang telah berusaha untuk menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Akhirnya.